sinawang ing netra mencorong lir cahya maruta hangripe sajroning nala rumeseping rasa karasa lir samudra agawe ajeme raga lan sukma dewaning asmara kekidung puja tetulunga marang janma kang ketaman pronto paring ana daya lir pindho sartula toroh nyawa hang ragem tresna ora mung janji tresnaku bakal kabukti amung dikoni mas yakti pepujane ngati pindulir kartiko wawayangmu katon indah tak joko tanpa wates tanpa saya corong lir cahya maruta hangripe sajroning nala rumeseping rasa karasa lir samudra agawe ademe raga lan sukma dewaning asmara kekidung puja tetulunga marang janma kang ketaman pronto paring ana daya lir pindho sartula toroh nyawa anggrekem tresna ora mung janji tresnaku bakal kabukti amung dikoni mas yakti pepujane ngati pindulir kartika wawayangmu katon endah tak joko tanpa wates tanpa saya ora mung janji tresnaku bakal kabukti amung dikoni mas yakti pepujane ngati pindulir kartika wawayang tak joko tanpa wates tanpa saya tak joko tanpa wates tanpa saya.